indan nami. Wa kana ahabu siyabi ilaihi al-qamisa wal-bayada wal-habrat wal-hibarata. Wahia darbun minal burudi fihi hamratun. Wa kana kummu qamisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rusugi. Wa labisa fi waqtin hullatan hamra'a wa izarat wa ridaan. Wa fi waqtin saubaini ahdoraini. Wa fi waqtin jubbatan doikotan al-kumaini. Wa fi waqtin kibaan. Wa fi waqtin imamatan sauda'a. Wa arkha tarfaiha baina katfaihi. Wa fi waqtin mirton aswada min sya'rin ay kisaan. Wa labisa al khatima wal khufa wan ni'ala. Tayyib. Wal khuf wal khufa wan ni'ala. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sudah jam 1 lewat ya. Mungkin kita sedikit saja membaca dari kitab Tahdzibus Sirah An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masih melanjutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisik beliau alaihi salatu wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi, bagaimana fisik beliau atau sifat beliau? Wa kana idza masya. Masya yamsi apa artinya? Hah? Berjalan kaki, ka'anna matut walahu al-ardu. Maka seakan-akan al-ard, bumi itu tutwalahu, dilipat untuk beliau. Artinya beliau berjalan dengan cepat. Ya, berjalan dengan cepat. Bahkan sebagaimana disebutkan kemarin, tak akan-akan beliau kalau berjalan turun dari atas ke bawah. Kalau turun dari atas ke bawah kan kencang gitu ya. Cepat. Beda dengan nanjak, pelan. Nah. Wa yajidduna. Jadda yajiddu itu artinya berupaya keras. Ya, bersungguh-sungguh. Dan para sahabat itu berupaya keras. Ya, ketika Nabi SAW berjalan fi lahaqihi untuk menyusul beliau. Gitu. Oke, jadi ada sahabat yang jalan juga, Nabi di depan. Para sahabat itu kalau mau nyusul Nabi itu bersungguh-sungguh berupaya keras baru bisa nyusul. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan demikian. Wa huwa ghairu muktasir, wa huwa ghairu muktaris. Ya, ghairu muktarisin. Itu dari isim fa'il dari iktarasa, yaktarisu. Artinya kalau secara makna tidak memperdulikan, tidak menoleh, ya. Artinya dalam keadaan beliau apa namanya? Enggak, bukan cuek apa. Tidak memperdulikan kalau para sahabat mengejar beliau dengan keras. Karena itulah karakter beliau berjalan dengan cepat. Ya. Wa kana yasdulu sya'ra ra'si. Beliau biasa mengurai rambut kepala beliau, diurai gitu. Ya. Ya, lihat itu keterangan di footnote, ya. Terangkan di footnote di situ maksudnya apa? Yurkhihi, arkha yurkhi. Ya, biasa membiarkan aja. Wirsiluhu ada ya. Dan yurkhi artinya beliau biasa ya udah, rambut beliau itu biasa dibiarkan begitu, turun. Ya. Turun aja di situ. Nah. Kemudian apa lagi? Tadi summa farraqahu. Ya, kemudian beliau membagi rambut beliau, disisiri menjadi dua bagian. Ya, farraqahu. Ya, ayja'alahu firqatain. Ala janibi ra'sihi wa lam yatruk shay'an minhu ala jabhatihi. Nah, itu keterangan dari Al-Imam An-Nawawi atau dari Muhaqqiq, ya. Hafizahullah. Ya, dan beliau menjadikan rambut beliau itu jadi dua bagian. ya, di atas dua bagian kepala, artinya jadi belah tengah gitu, dan tidak membiarkan sedikit pun rambutnya ada di jabahahnya. Jabah ini nih apa, kening? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya wa kana yurajjiluhu, beliau menyisir rambutnya. Wa yusarrih, wa yusarrihu lihiyatah. Ya, sarraha yusarrihu itu maknanya bisa membiarkan, artinya membiarkan tumbuh jenggot beliau, dibiarkan. Ya, jenggot beliau dibiarkan tumbuh. Enggak dicukur. Ya, tidak dicukur. Ya. Enggak seperti kebanyakan orang sekarang. Membiarkan jenggot tumbuh itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtahil bil ismi. Beliau biasa bercelak dengan ismit. Ismit itu ya alat untuk ya celak. Ismit. Celak itu ada kayak tinta ya. Itu bermanfaat buat mata, ditaruh di sini. Di bawah mata ini. Menjelang tidur, ya. Kullu lailatin, setiap malam. Fi kulli ainin, di setiap mata ada salah satu atraf inda naum. Ya. Nah, tiap mata itu ada tiga sapuan. Ya, ada tiga sapuan. Ya, ketika tidur. Wa kana ahabbu thiyabi ilaihi al-qamisa. Dan pakaian yang paling beliau sukai adalah gamis. Ya, al-bayadh atau pakaian yang berwarna putih, al-hibarah. Dan juga hibarah. Apa itu hibarah? Wa hiya darbun minal burud fihi hamratun. Ya, yaitu sejenis kain tebal yang di situ dia ada warnanya merah atau kemerah-merahan. Ya. Wa qumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuq, ila rusughi. Ya, lengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hingga rusuk. Rusuk itu pergelangan. Ya. Kalau pergelangan mana? Ini berarti. Ya, kemeja-kemeja panjang gitu, ya. Baik. Ya, itu keterangan itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, wabisanadihi, namun dalam sanadnya terhadap seorang perawi yang bernama Syahr ibnu, ya, seorang perawi yang bernama Syahr ibnu Hausyah, wahwa da'if, nah, namun dan dia da'if. Da'if. Hadisnya berarti apa? Lemah. Ya. Wa labisa, dan beliau mengenakan fi waqtin, di suatu waktu, hullatan hamra'a wa izaran wa rida'an. Pada suatu waktu beliau mengenakan pakaian ya hullah, ya pakaian hullah hamra', pakaian merah, izaran, beliau memakai izar, sarung, beliau memakai rida, ya, rida itu yang biasa dipakai kiai yang hijau-hijau gitu. Ya. Nah, bukan yang ada di pundak gitu. Kalau orang Betawi sarung taruh di pundak gitu. Paham enggak? Bukan sorban. Wa fi waqtin saubaini akhdarain. Dari waktu-waktu beliau memakai dua pakaian yang keduanya hijau. Wa fi waqtin jubbatan dayyiqatan al-qumaini. Suatu waktu beliau memakai jubah. Jubah bukan jubahnya yang sempit, yang doyikah itu kumaini. Ya, apa? Wafi waktin jubbatan yang doyikah al kumaini, yang kedua lengannya sempit. Wafi waktin kiba, di satu waktu, ya, beliau menggunakan, ya, apa namanya, peci. Ya, dalam satu waktu yang lain beliau menggunakan imamah sauda, sorban hitam. Ya, beliau juga pernah mengenakan pakaian gamis warna merah. Wa arkhatar faiha. Ya, ya. Dan beliau membiarkan atau menjulurkan kedua ujung sorbannya tadi. Baina katfai. Ya, di antara kedua pundak beliau. Wa fi waktin mirtan aswada. Ya, di suatu waktu beliau mengenakan pakaian hitam. Ya, min sya'rin, yang terbuat dari bulu. Ya, au kisa, atau dari kisa, yaitu kisa namanya. Wala bisa al-khatimah, beliau mengenakan cincin, ya. Ya. wala bisa al khatima wal khuffa, mengenakan khuf. Khuf ini sepatu khusus, ya, yang dengan mengenakan khuf tersebut, seseorang ketika berwudu boleh tidak melepasnya, cukup diusap bagian atas. Bagi musafir 3 hari, bagi mukim 1 hari. Ya, wani'al, dan juga beliau mengenakan sendal. Ya, itu keterangan mengenai cincin Nabi. Wakana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari perak. Kalau perak pria boleh, emas yang enggak boleh. Ya. Baik. Yalbasuhu fi khinsirihi al-aiman, yang beliau kenakan di jari manis beliau. Warubbama labisahu fil aisar, terkadang beliau kenakan cincin tersebut di tangan kirinya. Ya, jari manis tangan kanan atau tangan kiri. Ya, mengenai hal ini ada di Syama'il Muhammadiyah, kitab Al-Imam Tirmidzi, ya, membawakan banyak riwayat mengenai, ya, bagaimana Nabi SAW menggunakan cincin pernah di tangan kiri juga. Ini nanti berikutnya masuk ke pasal berikutnya, auladuhu, yaitu anak-anak beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Masih cukup enggak waktunya? Udah jam berapa? Udah pada lapar belum? Udah ya. Berarti udah aja ya. Insyaallah besok aja lagi lanjut. Ya, atau pertemuan berikutnya. Besok enggak ada ya. Kita Senin, Rabu, Kamis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.